Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقل لها ضلالة في النار. معاشر المسلمين وقيمة ورحمة الله. إذا نشكر كثيرا الله سبحانه وتعالى. بالنعمة التي حلت لنا وجلت لنا وبركة مباركة. كأن كنت أحبك تنقل في رمى الله. دلما رأيك من هذه مدداني كما كنت أجل الإسلام. Kemudian salam sejahtera. Semoga senantiasa tertukar kepada junjungan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada setiap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai manfaat, sebagai contoh dalam mengatur kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Maka kaum muslimin kami imani wa rahimakumullah, sungguh setiap kita ketika mau merenung tentu akan menyadari setiap kita ini tidak lepas daripada dosa dan maksiat. Bahkan dikatakan oleh Imam Qurtubi, beliau mengatakan kenapa setiap kita ini tidak lepas daripada dosa dan maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan belum menjahulan, dalam keadaan seorang yang banyak berbuat baik, seorang yang banyak memiliki kebutuhan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang hadis itu disahihkan oleh Syekh Ahmad bin Al-Bani, beliau mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawabun. Beliau mengatakan setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat baik, sebaik-baik orang yang berbuat maksiat melakukan perbuatan dosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara insan nanti, kalau demikian keadaannya, kalau setiap kita enggak lepas dari perbuatan dosa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kita enggak melakukan dosa, Allah akan jadikan kita ini binasa. Kemudian Allah akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa. Kemudian setelah itu mohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan ampun. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam riwayat Muslim, kata Nabi, "Wallazi nafsi bijadihi, laula udzibu la dha'afa qawmi. Wa la ja'a bi qawmin yaqibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahu." Kata Rasul, demi yang jiwa di tangannya, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan membawa pergi kalian. Jadi kalau ada orang yang tidak berbuat maksiat, Allah akan bawa pergi. Kemudian Allah akan datangkan satu kaum yang dia berbuat dosa. Setelah itu mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah akan berikan kepada dia. Hadis ini pun menjelaskan kepada kita, setiap kita mesti tidak lepas daripada maksiat dan dosa. Makanya benar, kalau dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan ayyu beriduna sa'umina ta'al, Allah berhenti. Kalau ada orang yang menganggap dirinya itu terhindar dari kesalahan, dia itu orang yang gila. Dia itu orang yang gila karena memang sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan zalim, dalam keadaan bodoh, maka mesti setiap kita ini tidak pernah lepas daripada kesalahan. Kemudian lebih parah lagi, kalau seorang tidak pernah melakukan dosa, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh pada dosa yang paling besar. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sanadnya itu hasan li ghairi. Kata Nabi, laun al-satu nutud nibur lahir tu'alaikum mahu al-baru nindari al-budu al-budu. Kata Rasul, sekiranya kalian tidak melakukan dosa, saya khawatir kepada kalian. Apa hal kira Nabi bagi seorang yang tidak melakukan dosa? Nabi khawatir jangan-jangan dia malah akan terjatuh pada dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar? Ujub. Ini sebagai ulama memasukkan hadis ini dalam bab bahwasanya dosa yang paling besar itu salah satunya adalah sombong. Kalau orang tidak pernah berbuat dosa, malah dia khawatirkan nanti dirinya ada ujub yang itu merupakan sumber dosa yang paling besar. Ini orang salah. Saudara-saudara nanti, padahal semua kita sadar dan semua kita tahu, semua kita pernah mendengarkan bahwa kemaksiatan dan dosa itu merupakan sumber malapetaka. Merupakan sumber malapetaka. Tidaklah ada di dunia dan di akhirat syarrul wadahun ilah abadu adzimu berman. Tidak ada di dunia dan di akhirat itu kejelekan. Tidak ada di dunia dan di akhirat itu penyakit kecuali sebabnya dosa dan maksiat. Kecuali sebabnya dosa dan maksiat. Cukuplah pelajaran yang paling berharga kita ambil dari kisah bapak moyang kita. Kenapa tidak disebutkan nenek moyang kita? Karena memang awalnya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam yang Allah ciptakan. Kisah Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari surga, dari tempat yang penuh dengan kelezatan, penuh dengan keindahan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan, Allah turunkan ke negeri yang penuh dengan kesulitan sedia musibah. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kemaksiatan yang dilakukan. Kemaksiatan yang dilakukan. Dikeluarkan dari tempat yang penuh dengan kenikmatan, ditaruh di tempat yang penuh dengan kesedihan. Dunia itu kan tempat yang penuh dengan aksi dan kesedihan. Kalau antum perhatikan, senikmat-nikmat apapun di dunia, dibalik kenikmatan itu ada kesedihan. Nikmatnya makan bakso, sambelnya banyak. Malamnya nanti ada kesedihan. Ada kesedihan. Waduh, gak bisa tidur. Karena perutnya itu. Atau misalnya seorang merasakan nikmat apa di dunia itu. Apapun kenikmatan di dunia, kenikmatannya di dunia itu dibarengi dengan apa penyebabnya Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau dikeluarkan dari surga, kemudian ditaruh di negeri yang di situ penuh kesedihan dan kesedihan. Sebabnya adalah maksiat. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, dinukilkan oleh para ulama berkaitan tentang kisah iblis. Iblis Allah keluarkan dari kerajaan langit. Allah usir, Allah lari. Allah mata khodohi wa latinah. Allah rubah bentuk fisik dan hatinya. Dijadikan bentuknya itu sejelek-jelek bentuk. Makanya kalau orang menggambarkan tentang iblis, tentang syaitan, itu gambarannya gak ada yang iblis itu tampang. Allah jadikan sejelek-jelek bentuk. Kemudian hatinya itu dijadikan sejelek-jelek hati. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kemaksiatan. Penyebabnya karena kemaksiatan. Dua kisah ini cukup menjadi pelajaran kepada kita. Setiap kita tentu tidak lepas daripada maksiat. Tidak lepas daripada maksiat. Dan kita tahu-tahu sekali lagi sumber kehancuran dunia dan akhirat. Sumber malapetaka di dunia dan akhirat. Kemaksiatan dan perbuatan dosa. Kalau seorang sudah mengetahui yang demikian, maka apa sikap yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan tentunya dia harus mengetahui. Sebenarnya maksiat itu apa? Sebenarnya dosa itu apa? Kemudian setelah dia tahu apa yang dosa, apa maksiat, dia pun dituntut tahu apa bahayanya dari kemaksiatan. Setelah dia mengetahui apa bahayanya kemaksiatan, dia pun dituntut tahu kalau sudah terlanjur berbuat maksiat, sikapnya bagaimana? Ya, sikapnya bagaimana? Seperti tema yang dibahas, jika sudah terlanjur berbuat maksiat, apa yang dilakukan? Apa yang ingin dilakukan? Ini seseorang yang mungkin. Setiap kita wajib mengilmui bagaimana memanage kemaksiatan itu bisa menjadikan seseorang diri dari Allah. Bagaimana mungkin maksiat diri dari Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang yang berbuat maksiat lakukan perkara-perkara yang menjadikan sebab gugurnya maksiat. Setelah itu dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara informasi ini sebagai pendahuluan. Tentunya setelah itu kita akan bahas pembahasan yang pertama apa yang disebut dengan dosa dan maksiat. Para ulama, kalau dari sisi bahasa itu diterangkan dalam kitab Al-Arab yang disebut dengan dosa itu ayat malam malah yang hilang. Seseorang melakukan sesuatu yang tidak boleh. Itu namanya maksiat. Kalau sesuatu enggak boleh dilakukan, itu dikerjakan, itu secara bahasa namanya dosa, namanya maksiat. Adapun definisi yang lebih komplit itu dinukilkan dari Ibnu Hajar Al-Haitsami. Ketika beliau mengatakan yang namanya dosa dan kemaksiatan itu kalimatun jaminatun li jami'i al-syarr wal khata'i kabirnya wa khalilah. Beliau mengatakan namanya dosa itu kalimat yang mencakup semua perbuatan jelek. Kalau ada perbuatan jelek, maka itu disebut maksiat. Banyak hikmah maksud yang besar, ada perbuatan jelek, jelek dalam tujuan syariat, itu disebut dosa. Itu disebut, Saudara besar lagi, kemudian Rasulullah pun menjelaskan kepada kita, perbuatan dosa dan maksiat itu nanti ada tandanya. Lapa faedahnya seorang mengetahui tanda maksiat dan tanda perbuatan dosa? Kalau dia dalam kondisi bingung atau mana? Perbuatan saya ini dosa atau enggak? Kalau dikatakan dosa, kok kayaknya enggak? Tapi kalau enggak dikatakan tidak berdosa, kok kayaknya berdosa? Apa misalnya? Misalnya saya melakukan pacaran Islam. Pacaran Islam. Kalau dikatakan dosa, ada embel-embel Islam. Tapi kalau enggak dikatakan dosa, kok ada lapak pacaran? Kalau ada perkara yang seperti itu, nanti dia butuh tahu. Apa tandanya maksiat apa tandanya itu? Diterangkan dalam hadis riwayat Muslim ketika Nabi mengatakan wal ismu maka kafinatika. Kalau dalam lafaznya wa ismu bin nazar beliau mengatakan al ismu maka kafinati wa qarada dasar. Kemudian wa karih tahayyatun alhinna. Beliau mengatakan dosa itu sesuatu yang menjadikan hatimu gundah. Sesuatu yang menjadikan hatimu ragu-ragu, hatimu tidak tenang, hatimu tidak suka benci, itu dosa. Ini diterangkan oleh para ulama, tanda dari dalam. Tanda dari dalam. Kalau seorang melakukan satu amalan, kemudian dalam melakukan amalan itu tidak ada ketenangan dalam hati, ada ketorsanan, kegundahan, tidak tenang, kebencian dalam hatinya, itu tanda dari dalam, itu merupakan perbuatan. Cuman tanda yang seperti ini hanya dimiliki bagi orang-orang yang hatinya disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati seseorang itu sudah mati, ya, kalau hati sudah mati itu semakin berbuat maksiat, semakin senang. Ya. Berarti semakin berbuat maksiat, semakin asik. Itu kalau orang sudah hatinya mati. Tapi kalau orang hatinya itu masih ada cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya keimanan, kalau berbuat dosa, maka ada kesedihan dalam hati. Kemudian tanda dari keluarnya, wakarifah ayatori alimah. Kamu tidak suka perbuatan yang kamu lakukan itu dilihat oleh manusia. Dilihat oleh manusia. Manusia apa yang dimaksudkan? Manusia yang dimaksudkan itu adalah orang yang memiliki keutamaan. Kalau misalnya antum lakukan satu perbuatan, kemudian ketemu sama teman pengajian. Saya malu. Kenapa kamu malu? Lah kemarin saya ketemu teman pengajian. Kalau seorang melakukan satu perbuatan, kemudian malu dilihat oleh orang-orang yang soleh, maka itu tanda dosa dari luar. Tanda dosa dari luar. Misalnya, memboncengkan orang wanita yang bukan mahramnya. Begitu ketemu langsung helmnya, pakai helm yang dilihat dari luar tidak kelihatan. Dilihat dari luar tidak kelihatan. Sehingga ketika ditegur, kemarin saya lihat kamu boncengkan seseorang ya. Ya katakan kamu barangkali salah. Iya benar, motornya saya lihat Jupiter X. Bukan sekarang banyak yang punya motor seperti ini. Ketidaksukaan seorang dilihat dari luar, dilihat orang lain ketika melakukan satu perbuatan, ini sekali lagi salah satu tanda dosa dari luar. Ya. Saudara kentor tadi, lebih-lebih lagi kalau sudah terkumpul dua perkara ini, ada perbuatan, ada perubahan hatinya tidak tenang, kemudian dia malu dilihat oleh orang, lebih khusus ketika dalam kondisi samar, maka hati-hati itu barangkali merupakan tanda dosa. Hati-hati itu merupakan tanda-tanda dosa. Maka seorang nanti hendaknya betul-betul mewaspadai. Kalau melakukan satu ucapan, satu perbuatan, kok terpenuhi syarat yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, dikhawatirkan itu merupakan perbuatan dosa. Ini walaupun apa? Saudara bisa nanti, kemudian setelah itu apa penyebabnya dosa? Ya, kalau orang ingin mengobati sesuatu, dia tahu penyebabnya sesuatu. Penyebabnya sesuatu. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Qawaid, beliau menjelaskan, tidaklah ada seorang hamba melakukan perkara yang diharamkan kecuali penyebabnya itu dua. Penyebab pertama suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya dia taat kepada Allah, mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia suudzon. Kalau saya jadi orang baik, jangan-jangan saya enggak dapat itu. Kalau saya lebih mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan saya enggak berhasil mendapatkan ini. Wong kami yang haram saja susah kok, apalagi yang halal. Itu bahasanya setan. Kalau saya nanti terus lurus di atas jalan kekafiran, jangan-jangan saya dapat. Suudzon dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memunculkan perbuatan maksiat. Itu contoh, contohnya para muda. Ada seorang yang berdoa kepada kuburan. Ada seorang yang berdoa kepada kuburan. Kenapa dia berdoa kepada kuburan? Berdoa kepada Allah. Kalau minta sama Allah tidak dikasih, makanya saya mintanya kepada kubur. Sudah kepada Allah SWT. Atau misalnya dia minta kepada kubur. Kudil sama. Dia minta kepada itu karena sudah kepada Allah. Kalau saya sholat misalnya ambil air wudhu, sholat meminta kepada Allah, Allah tidak kasih. Tapi kalau saya misalnya ngalah berkah kepada kepalanya juga sama, nah itu memberikan barokah. Sudah kepada Allah menjadikan seorang berbuat. Menjadikan seorang berbuat manusia. Saudara informasi, seudahnya orang kepada Allah itu sumbernya min dhofi ilmi. Sumbernya karena lemahnya ini. Kalau seorang dengan menurutkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin seudah. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, kalau kamu minta kepadaku, astajibullah. Saya akan kasih. Allah berani memberikan janji akan mengasih. Karena langit dan bumi itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan janji akan mengasih. Kalau seorang punya ilmu, maka dia akan berbuat. Ini pendorong yang pertama, penyebab seorang berbuat maksiat itu karena sudah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selengkapnya, contoh-contohnya nanti bisa dibaca di kitab Fathul Bari. Karya Syekh Darmanul Hasan, di sana diterangkan bentuk contoh-contoh seudon kepada Allah dan kemaksiatan dari kita. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak seudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyebab seseorang yang melakukan maksiat itu memperturutkan syahwat. Yang namanya syahwat itu kata Sensei ini, sesuatu yang disenderungi jiwa, disenderungi oleh seseorang, cuma kecenderungannya itu tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Kalau seorang bertindak tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan, itu namanya syahwat. Loh kenapa? Ya, kamu mengambil mangga itu, sementara bukan milik kamu. Dia katakan, oh itu mangga itu menggoda saya. Jangan salahkan saya. Karena mangganya yang menggoda. Tanpa dipikir. Kalau seorang ditanya sesaat merenung, kenikmatannya maksiat itu sesaat, penderitaannya abadi. Rasa doang itu nikmatnya maksiat itu sekelepan, ya. Pencarannya itu sapur benar. Kamu dengar benar. Aduh, gak jalan. Masya Allah ya, kalau orang merenungkan yang demikian, dia gak mungkin memperturutkan. Dia gak mungkin memperturutkan syahwat. Contohnya sangat banyak, misalnya orang berzina. Dia sadar resikonya zina itu besar. Tapi karena waduh, saya gak tahan. Akhirnya dia berbuat zina. Atau misalnya seorang mengambil harta orang lain, dia tahu resikonya mencuri itu kalau ketemu orang diteriakin haling-haling. Habis dia. Tapi karena dia tidak berpikir dia ke arah itu, syahwatnya yang menjadikan dia mendorong untuk melakukan. Nah ini sebab yang kedua, seseorang terjatuh dalam perbuatan syahwat, memperteruskan syahwat itu merupakan penyebab dosa. Saudara kita nanti, kenapa kita ini terjatuh dalam perbuatan syahwat? Kenapa bisa demikian? Karena itu pinternya setan dalam perbuatan perkara yang mungkar. Pinternya setan sesuatu yang mungkar itu dihiasi seakan-akan apa saja. Dimaksud sekarang banyak contohnya. Gaya pria masak ini. Apa itu maksudnya? Kokoh. Jadi kalau lelaki sekarang kok di kantongnya ada mushaf, itu bukan pria masak ini. Tapi kalau pria masak ini ya kucinan. Iya kan? Itu dia sih kemungkaran seakan-akan baik. Kemudian misalnya yang lain apa? Misalnya menghiasi perkara minum-minuman keras. Mabuk misalnya. Anda layak jadi cinta. Anda layak jadi cinta. Subhanallah. Dihiasi perkara mungkar dengan yang ini. Kalau misalnya berkaitan tentang pasaran, hari ini tidak punya pasar. Juzul. Ya, dihiasi perkara yang nasib itu akan-akan. Jadi hati-hati. Ya, intinya kalau orang mudah terpengaruh dengan bisikan syaitan, sesuatu yang mungkar di bisik-bisik itu akan-akan baik, itu mudah terjatuh dalam syaitan. Ini kalau ditanya penyebab kemaksiatan itu apa? Dua saja. Sudah kepada Allah melakukan kemaksiatan. Tapi dari dua perkara itu, muaranya kepada suatu perkara. Apa muaranya seorang seudan kepada Allah? Apa muaranya seorang mempertukar syahwat? Muaranya adalah ajahyu. Muaranya adalah kebodohan. Bodoh tentang Allah SWT, bodoh terhadap akibat dosa. Makanya kalau orang sudah bodoh, itu diterangkan oleh para ulama, al-jahlu ahlun li'unsyah. Kebodohan itu merupakan pokok setiap kejadian. Kesebalikannya al-ilmu ahlun li'unsyah. Berilmu itu merupakan pokok setiap kebaikan. Seorang yang punya ilmu, dengan ilmu dia akan bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Tidurnya orang yang punya ilmu itu bertahan. Tidurnya orang yang punya ilmu itu bertahan. Apa misalnya, daripada saya baca isya, ngobrol kesana kemari, tidak ada faedah, sudah. Saya tidur saja. Tidur yang dibangun di atas ilmu berhak. Karena dia memiliki ilmu, omong-omong setelah ikat tanpa faedah itu maksud. Tidur berpahala. Tapi jangan dipakai dalil tidurnya di majelis ilmu itu berpahala. Jangan saja itu berpahala. Apalagi kamu, jangan tidur saja berpahala. Kalau tidurnya di majelis ilmu ya kusita. Ya, pinginnya nanti saya datang supaya tahu apa bahayanya maksiat. Ketika pulang ditanya apa bahayanya maksiat. Kalau dalam lembaran yang ditulis, nah itu, kamu baru tulis. Ini contoh ya. Artinya kalau orang memiliki ilmu, dengan keilmuan itu bisa membuka pintu kebaikan. Tapi kesebalikannya, bodoh terhadap syariat, bodoh terhadap akibat dosa, itu merupakan pokok maksiat. Butuh dalil antum baca surah Al-Araf ayat 1-8. Ketika kaumnya Musa meminta kepada Musa, dengan mengatakan, ya Musa, ija'allah na'ilah sama lalu. Wahai Musa, kok kami ini dipikirkan patuh. Sebagaimana mereka punya apa? Apa jawabannya Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Ya, sesungguhnya kalian itu kaum yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Fir'aun. Kalau orang yang cerdas ditolong sama Allah, terima kasihnya kepada siapa? Kepada yang nolong kan? Bukan yang nolong si A, terima kasihnya sama si B. Jazakallahu khairan. Si B bingung, lah, baikkan saya apa? Bodoh, kebodohan menjadikan seorang meminta dipikirkan Tuhan. Kemudian perhatikan pula, Allah kisahkan tentang kisah kaum Lut. Ketika Lut mengatakan kepada kaumnya, ataku kalau fahisyah Allah antum dulu tidur, apakah kalian lakukan perbuatan fahisyah? Sementara kalian lihat. Aina kullu taqtun ar-rijala syahwatan min duni nisa. Kenapa kalian datangi laki-laki dengan syahwat? Bukan lagi. Kaum Lut itu laki tentu sama laki. Perbuatan maksiat. Ucapan Lut ketika melihat kaumnya melakukan yang demikian, beliau katakan, bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kalian itu kaum yang bodoh. Allah sudah ditakar. Laki itu pasangannya perempuan. Sudah dibikin, oh nanti pasangannya ini dengan ini. Sudah ada tempatnya. Di situ ada kelazatan, ada kenikmatan. Tapi malah laki terlupa. Bodoh. Kebodohan kaum Lut menjadikan dia berbuat maksiat. Dan masih banyak contoh yang lain. Makanya ada di surah An-Nisa ayat yang ke-17. Allah katakan, innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bi jahalati tsumma yatubuna min qoriib. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu bagi orang yang melakukan kejelekan tapi melakukan kejelekan itu bersumber dari kebodohan. Makanya diriwayatkan dari para sahabat, mereka mengatakan tulukan bin Abdullah Abdul Allah bijaya. Setiap dosa yang dilakukan oleh anda, setiap anda itu karena dosa. Ima bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, ima bodoh terhadap akibat dosa. Akibat kita dosa, makanya kalau orang mengatakan saya alim, bagaimana suka berbuat maksiat, hakikatnya dia bukan alim. Artinya dia bukan alim. Madama yuktillah asawah jari. Dikatakan oleh para salaf, seorang yang senantiasa memaksiati Allah, itu dia orang yang bodoh. Dia orang yang bodoh. Itu demikian. Jadi kalau ditanya penyebab maksiat itu apa, penyebab maksiat itu seudah memperdulukan syahwat, tapi muara keduanya itu adalah kebodohan. Bodoh terhadap Allah, bodoh terhadap akibat dosa. Saudara yang saya hormati, kemudian setelah itu membahas tentang rincian dosa. Ya. Berkaitan tentang bentuk dosa, itu nanti bentuk dosa itu ada dua. Pertama, melanggar larangan, yang keduanya melaksanakan perintah. Ya. Melanggar larangan, yang keduanya meninggalkan perintah. Jadi kalau ditanya maksiat itu apa? Maksiat itu kalau orang meninggalkan perintah. Tentunya perintah yang wajib. Maksiat itu apa? Tentunya kalau orang melakukan sesuatu yang dilarang. Itu namanya maksiat. Kalau ditanya, mana yang lebih besar dosanya? Seorang yang meninggalkan perintah dengan seorang yang melakukan larangan. Dinukilkan dari Ustazah Sahal bin Abdillah. Yang ini dinukilkan oleh Imam Nusayyib yang di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan, meninggalkan perintah itu di sisi Allah, dosanya lebih keras dibandingkan dengan menerjang larangan. Dibandingkan dengan menerjang larangan. Kenapa demikian? Kalau Tuhan bin Adillah itu mengatakan alasannya, Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatannya apa? Menerjang larangan. Iblis laknatullah alaih melakukan kemaksiatan-kemaksiatannya apa? Meninggalkan perintah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan taubat bagi Adam karena menerjang larangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan taubat bagi iblis karena iblis meninggalkan perintah. Karena iblis meninggalkan perintah. Maka hati-hati nanti, ya, seorang yang bijaksana itu bisa melihat. Ini perintah agama, ini larangan agama. Seorang yang baik, semua yang dilarang itu dia laksanakan, dia tinggalkan. Semua yang diperintahkan dia laksanakan. Tapi kalau misalnya tidak ada kemampuan, waduh saya ini sama sekali belum bisa. Maka kalau meninggalkan larangan, meninggalkan perintah hati-hati. Meninggalkan perintah hati-hati karena kedudukannya lebih besar dosanya dibandingkan dengan menerjakan larangan. Ada di bawah kandungan pembayin beberapa alasan, ya, karena memang waktunya singkat. Di risalah yang kita sebutkan tadi, antum bisa rujuk nanti. Di kitab Al-Fawaid, di sana dibawakan sekian alasan berkaitan tentang bentuk dosa itu meninggalkan perintah, melakukan larangan, tapi yang lebih besar adalah meninggalkan perintah. Itu demikian. Kemudian setelah itu, pembahasan tentang jenis dosa. Saudara Peter nanti, dosa itu nanti ada empat jenis. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dosa yang berhubungan dengan Allah itu? Semua bentuk kemaksiatan yang kemaksiatannya itu tidak merugikan orang lain. Itu namanya maksiat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang mendem, tapi mendemnya di kamar. Setelah mendem dia juga gak teriak-teriak, kamarnya di tetangganya gak terganggu. Seperti itu maksiat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang tidak mengerjakan sholat. Ya, misalnya seorang tidak mengerjakan sholat, maka tidak merugikan orang di sekitarnya. Makanya seperti itu disebut maksiat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harus digarisbawahi. Karena sebagian masyarakat kita itu punya prinsip. Yang penting kita sama-sama baik. Kalau kamu sudah sama-sama baik, itu sudah baik. Itu prinsip yang salah. Maksiat itu bukan hanya kepada sana. Dosa itu bukan hanya kepada sana. Ada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga termasuk kesalahan halal bihalal. Setiap tahun halal bihalal, keyakinan gue, saya sudah bersih. Jadi hati saya itu sudah seperti lembaran yang putih. Tidak ada dosa sama sekali. Itu kesalahan. Kenapa kesalahan? Dosa itu bukan hanya kepada sana saja. Ada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemaksiatan yang berhubungan dengan Allah itu paling besarnya syirik. Paling besarnya kesyirikan, nanti di bawahnya kemaksiatan-kemaksiatan dari kabair maupun minsobar. Kemudian yang kedua, ada nanti kemaksiatan itu kepada sanad. Ada dosa kepada sanad. Artinya, seorang yang melakukan pelanggaran syariat, pasti merugikan orang di sekitar. Merugikan orang di sekitar, misalnya mencuri harta orang. Misalnya menodai kehormatan orang. Misalnya mengalirkan darah orang. Itu berarti dosa yang berkaitan dengan sesamanya. Ini harus diperhatikan. Kemudian nanti ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hati. Kemaksiatan yang berkaitan dengan hati itu diterangkan oleh syarat-syarat hati. Misalnya, seseorang ada rasa ujub, ada rasa sombong, ya, ada riya, ada nifaq. Itu kemaksiatan yang berkaitan dengan hati. Tapi ada kemaksiatan yang berkaitan dengan anggota badan. Itu tentang diri-diri dosa itu demikian. Kemudian setelah itu, pembahasan yang seterusnya, apa kemaksiatan yang pertama kali dilakukan? Sebagian ulama mengatakan, kemaksiatan yang pertama kali dilakukan itu kibir, sombong. Sombong itu kemaksiatan yang pertama kali dilakukan karena iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, Adam terpaksa, tidak mau dan sombong. Itu pertama. Makanya para ulama sebagian mengatakan awalu ma aqbilillah mahusiyatillahu azza wa jalla al-kibr, kama fa'ala iblis alah. Awal Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksiat sombong sebagaimana dilakukan oleh iblis. Tapi sebagian mengatakan kemaksiatan yang pertama kali itu dari ulama mengatakan adalah hasad. Kenapa iblis sombong tidak mau melaksanakan perintah Allah? Karena hasad kepada Adam. Karena hasad kepada Adam. Maka sebagian ulama mengatakan kemaksiatan di atas langit hasad yang pertama kali, kemaksiatan di muka bumi hasad yang pertama kali. Kalau di muka bumi yang pertama melakukan kemaksiatan dia dua anak Adam. Ketika Qabil membunuh Habil, ini pendapat yang Rozi, sebagian mengatakan dua anak Adam yang bersengketa itu Qabil membunuh Habil. Misalnya kalau di masa Adam, itu karena memang manusianya belum banyak, setiap kali melahirkan, lahirnya itu laki sama perempuan. Ya, pasangannya Qabil itu cantik, pasangannya Habil. Syariat pada masa Namul Adam, pasangannya Qabil dinikahkan dengan pasangannya Habil. Nah, waktu itu, mosok saya pasangan lahir saya cantik, hasad akhirnya. Dari hasadnya itu, ya, kemudian melakukan kejahatan berupa pembunuhan. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau ditanya kemaksiatan apa yang pertama kali dilakukan, sebagian mengatakan al-kibir, sebagian mengatakan al-hasad. Kenapa kita ini harus ilmui supaya kita waspada kibir dan hasad salah satu dari dosa? Itu adalah hal. Padahal yang terjadi, Kemudian setelah itu pembahasan tentang tingkatan dosa. Diterangkan di dalam ayat, dosa itu nanti terbagi menjadi dua. Ada al-kabair, yang keduanya ada al-kabair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Makanya Allah katakan, intadzanibu kabairah. Mantun haulaan hukum kafiran sumsiyat itu wadudahilkum mudahalan harimah. Di surat An-Nisa 31, kalau kalian tinggalkan sebesar-besar dosa, apa yang dilarang darinya, kami akan ampunkan salah kalian. Di sini diambil pelajaran, dosa itu terbagi menjadi dua, kata siapa menasar di dalam pasirnya, ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Cuman ada kalimat indah dari Ibnu Abbas, kata orang Muman. Dinukilkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Azizah ini, beliau mengatakan, la kabira ma'a istighfar, wa la kabira ma'a ikhlas. Dosa besar, kalau dibarengi dengan istighfar, itu tidak besar. Tapi dosa kecil, kalau terus-menerus dilakukan, itu bukan kecil lagi. Misalnya satu hari maksiat satu semut, itu sudah ditumpuk, akhirnya menjadi gulung semut. Ya? Itu demikian. Tapi kalau misalnya seorang satu hari melakukan kemaksiatan sebesar gunung, hari itu dia istighfar, dia tobat, akan dibuminan jambi, kaman lada-lada. Seorang yang bertobat dari dosa, seperti tidak punya. Nah ini pembagian para ulama, nanti dosa itu ada besar, ada kecil. Dari mana kita bisa mengetahui ciri dosa besar, ciri dosa kecil? Apa yang saya ingin di Syarah Al-Habair dan juga Syahdul Hanasyati dalam tafsirnya, beliau memberikan kepada kita ciri dosa besar, dosa kecil. Ciri dosa besar itu pertama, melampaui hadun di dunia. Kalau di dunia ada hukuman hak. Contohnya seorang berzina. Kalau belum pernah menikah, disambut paskan. Berarti zina itu juga besar. Misalnya seorang menuduh orang lain yang berbuat kejahatan. Seorang yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi, ditambah 80 kali. Maka menuduh tanpa ada bukti, itu dosa. Misalnya seorang yang minum-minuman haram. Minum-minuman keras, itu kalau di masa Nabi, di masa Abu Bakar, ditambah 40 kali. Berarti sedem, itu termasuk dosa. Sekali lagi, kemaksiatan yang ada hak di dunia, itu ciri dosa. Kemudian yang kedua, ciri dosa besar itu kalau ada wa'idun fil akhirah. Ada ancaman di akhirat. Apa bentuk ancamannya? Misalnya di alam kubur, seseorang akan mendapatkan siksa di kubur. Ya, kata Nabi ketika melewati dua kuburan, ya, sungguh dua penghuni kubur ini sedang di atas. Wa ma yu'adzabani fi kabir wa la fi kabir. Keduanya tidak diazab dalam perkara besar menurutnya, tapi ternyata besar. Diancam dengan siksaan di alam kubur. Yaitu apa? Pertama, karena dia suka namimah. Namimah itu kulaan fitnah. Dia datang ke si A, dia katakan, kemarin si B ngomong demikian-demikian. Kemudian dia datang ke si B, kemudian dia katakan, si A kemarin ngomong seperti ini. Tujuannya untuk membuat kerusakan. Nakil kalam, mindian dihitab, itu namanya namimah. Namimah itu berarti dosa besar. Kenapa? Ada ancaman di alam kubur. Kemudian yang keduanya, diterangkan oleh Rasulullah SAW, orang tersebut tidak menjaga diri dari kencing. Tidak menjaga diri dari kencing. Kalimat tidak menjaga diri dari kencing itu bisa maknanya kencing di sembarang tempat. Kalau orang tidak punya agama, itu kencing itu dijadikan tulisan. Di tengah jalan, dibikin tulisan, ya, misalnya gambar cinta. Yeah. Biar nanti kalau orang lewat tahu, oh ini berarti kencing bulan. Jadi kalau orang tidak kencing, itu seperti itu tidak menjaga kencing. Sedangkan makna yang keduanya, tidak menjaga kencing itu ketika dia kencing tidak berhindar diri dari nyakit. Laki-laki ya, asal mantur saja misalnya. Tidak peduli pakaiannya kena hadis atau enggak peduli. Nah, berarti hal yang seperti itu termasuk dosa. Kalau ada ancaman di akhirat, misalnya sisaan di alam kubur, sisaan di padang mahsyar, ya, kemudian sisaan di neraka, amalan yang seperti itu diancam di akhirat itu ciri dosa. Itu patokannya juga. Kemudian patokannya ketiga, ciri dosa besar itu dinafikan keimanan. Dinafikan keimanan. Ya, kalau ada kalimat, oh itu bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin yang melakukan seperti ini. Ya. Kalau dinafikan keimanan, berarti itu ciri dosanya dosa besar. Kemudian yang keempatnya, arti bulan nasib. Memberikan pengaruh laknat. Kalau ada satu perbuatan, pelakunya dilaknat, itu dosa besar. Misalnya ada dalam hadis, la'an Allah man tabaka liberina. La'an Allah man ghayara man arqa. Allah melaknat seorang yang menyembelih sesuatu. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas bumi. Tanda batas bumi itu bisa patok tanah. Tanda batas bumi itu bisa tanda arah. Misalnya mau ke Jakarta. Diambil ke arah barat 100 kilo, Jakarta. dia rubah arah barat itu, dia rubah ke arah selatan misalnya. Akhirnya orang mau ke Jakarta, udah ini jalur ke Jakarta mas, keliru. Ya, tanda dapat yang seperti itu termasuk kalau orang merubahnya mendapatkan lahat, berarti itu merubah tanda dapat itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kalau di gunung misalnya, dari gunung itu nanti ada kode-kode. Misalnya pohonnya di ketok, ambrukan ke sini, itu berarti arahnya salah. Itu kalau baru tarik jalur yang awal. Itu kalau baru tarik jalur yang awal, seperti itu. Misalnya dirubah. Harusnya jatuhnya dari sini dirubah. Akhirnya orang masuk juga. Ya, merubah tanda-tanda seperti itu mendapatkan lahat berarti itu. Kemudian yang terakhir, yang ciri yang keempat, yang kelimanya, yang keempatnya, kelima ya. Ciri yang kelimanya, kalau ada satu perbuatan Allah murkai. Satu perbuatan Allah murkai, itu berarti ciri kita. Selain itu, bukan termasuk dosa besar. Maksudnya kepada Allah, ya. Kalau salah. Saudara-saudara, kemudian, dari semua dosa besar itu, apa yang paling besar? Dari sekian dosa besar itu diserahkan oleh para ulama, paling besarnya syirik. Itu yang pertama. Syirik itu kalau definisi yang umum, tasfiyatul ghairillahi billah bima huwa min khusyitillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu khusus bagi Allah. Dalam perkara yang itu bagi Allah. Misalnya, seseorang meyakini selain Allah bisa memberikan rezeki, selain Allah bisa memberikan penghidupan atau kematian. Itu berarti syirik. Atau misalnya, memiliki keyakinan selain Allah punya hak ibadah. Boleh disembah selain Allah. Berarti menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam masalah uluhiyah itu berarti syirik. Nah, syirik ini Nabi katakan, ala kunnabi ukum di akbari sabadi. Maukah saya kabarkan kepada kalian sebesar-besarnya dosa besar? Nabi ulangi sampai 3 kali. Maka Nabi pun para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan dosa yang paling besar itu al-israfu billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat dalam ayat, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni ma duna dzalika. Kalimat duna dzalika itu berarti di bawah syirik. Kalau syirik Allah tidak kasih ampun. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sebesar-besar syirik. Sampai pun syiriknya itu syirik kecil. Syirik kecil itu diterangkan oleh para ulama, ya. Diterangkan oleh para ulama itu merupakan sebesar-besar dosa besar. Atau yang lainnya di kolom itu. Beliau menjelaskan syirik kecil itu akbarun min kabairi dzunub. Sebesar-besar dosa besar. Syirik kecil itu apa? Riya, sunnah. Orang sholat riya dengan dia pemabuk itu dosanya lebih besar orang yang salafiyah. Seorang yang salafiyah walaupun kalau di mata masyarakat itu lebih jelek seorang yang melakukan seorang yang pemabuk. Sampai ada di pojok-pojok gang itu ada tulisan pemabuk dilarang masuk, pengamen pemulung dilarang masuk. Karena anggapan mereka pemabuk memang tercela. Walaupun ada yang kelelehan itu tulisannya pengamen pemulung dilarang masuk, pemabuk buli. Ya, tapi ketahuilah ya, minum minuman keras dengan riya itu biasanya lebih besar riya. Ini hadiah. Ya. Sebagaimana diucapkan dari Ustaz Ibnu Mas'ud dalam hadis yang dijaring sahih. Ketika beliau mengatakan li an ahli fadilillahi kadiban ahabu ilayya min an ahli fadilillahi sahih. Saya bersumpah atas nama Allah, dusta itu lebih disukai dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah, jujur. Kalau sumpah atas nama Allah dusta, dosanya ada berapa? 3. Dosa pertama, dia dusta. Dosa yang kedua, dusta dibarengi dengan sumpah. Dusta dibarengi dengan sumpah. Dosa yang ketiganya, sumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang maha mulia untuk melakukan kemaksiatan. Dibandingkan dengan seorang bersumpah dengan selain Allah sujud, misalnya demi berhala ini saya enggak lakukan. Dan dia memang sujud. Kemaksiatannya apa? Sisi sumpah saja. Itu kata Ibnu Mas'ud lebih ringan bersumpah atas nama Allah. Wallahi saya enggak ambil. Itu di kantongnya. Wallahi saya enggak ambil. Jadi nyemplung diri akhirnya tadi. Berarti kemaksiatannya adalah ya, dia dusta. Tapi seperti itu lebih besar dosa bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah itu para ulama menghubungi syirik kecil. Kecuali kalau diyakini yang dipakai sumpah itu sama sebabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pembahasan yang kedua termasuk dosa besar itu sebagian ulama mengatakan berucap tentang Allah tanpa itu. Nanti Al-Qur'an baca di surah Al-Haram ayat 33. Ketika Allah mengharamkan manusia yang nampak maupun yang tersembunyi perbuatan dosa melampaui batas mensekutukan Allah tanpa itu. Setelah itu wa antaqulu Allahu ma la ta'lam. Kamu berucap tentang Allah tanpa ilmu. Kata Imam Nawawi yang di dalam kitab tafsirnya dari Tafsir, beliau mengatakan Allah menyebutkan dalam ayat ini 4 tingkatan dosa. Pertama, pamisah yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang keduanya, perbuatan dosa melampaui batas. Yang ketiganya, syirik. Yang keempatnya, dikatakan, summa kadzalika hatta khatama hadhi aqdamiha wa asadih. Ditutup dengan yang paling besar, paling keras larangannya. Apa itu berucap tentang Allah tanpa ilmu. Dan di sini, Imam Al-Qayyim memberikan penjelasan sebesar-besar dosa-besar itu kalau berucap tentang Allah tanpa ilmu. Misalnya, berucap tentang Allah, masuk berucap tentang nama dan sifat. Allah memiliki sifat seperti ini, sementara tidak ada ilmu. Mengatakan Allah berbuat seperti ini, sementara tanpa ilmu. Mengatakan Allah mensyariatkan seperti ini. Ini dilarang, ini diperintah. Tanpa ilmu, itu dosanya di atas ini. Apa mengatakan ini halal, ini haram, tanpa ilmu, itu dosanya di atas ini. Jadi, di kalangan para ulama, kalau kalangan berkaitan tentang pembagian dosa, atau tingkatan dosa, itu ada al-kabair, ada sholih. Kemudian setelah itu, bahayanya dosa, itu banyak sekali kita hanya rangkumkan beberapa poin dari risalahnya Imam Al-Qayyim. Antum baca nanti di kitab Ad-Dakwah Dalam. Di sana disebutkan bahaya dosa itu pertama melamatkan hati berbuat kebajikan. Jadi kalau orang maksiat akan ada dalam hatinya itu setitik nota hitam. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, kata Nabi, semakin banyak nota hitam dalam hati. Kalau hati seseorang itu sudah hitam, itu semangat taatnya berkurang, semangat maksiatnya bertambah. Enggak ada istilahnya kalau hatinya itu hitam itu, wah, black sweet, hitam manis. Kalau hati itu sudah hitam, ya sudah, kelar itu. Kemudian maksiat itu mewariskan kerendahan, menghinakan hamba di hadapan Allah karena seorang hamba itu mulia di hadapan Allah, akramahum, oleh yang paling bertakwa. Kalau maksiat, berarti orang yang paling rendah, hina di hadapan Allah. Menimbulkan kerusakan di muka bumi. Di satu bahasa di surat Al-Rum ayat 51, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tindakan manusia. Jadi kerusakan itu sebabnya adalah manusia. Kerusakan di muka bumi itu sebab daripada dosa. Memandangkan barokah, mendatangkan rasa takut. Orang yang berbuat dosa itu dibayang-bayangi dengan ketakutan, kecemasan, gundah. Menghilangkan rasa malu, mendatangkan celaan, kemudian menghilangkan kenikmatan, kemudian merusak akal. Kemudian kalau mau tambahkan lagi, banyak masalah. Ya intinya sumber kejelekan ala petaka dunia akhirat itu banyak daripada dosa. Saudara yang terhormat, cuman kalau pengen kalimat yang lebih ringkas lagi, Ibnu Abbas mengatakan kejelekan itu membuahkan lima. Pertama, tawadun fil wajhi, wajahnya menjadi gelap. Orang yang jelek wajahnya gelap, bukan hitam. Kalau hitam banyak yang wajahnya hitam tapi nggak gelap, tapi wajahnya gelap. Anda bisa lihat wajahnya preman dengan wajahnya orang yang suka sholat. Kelihatan lah, wajahnya bersinar, wajahnya gelap. Sedangkan yang keduanya, zulmatun fil qalbi, kegelapan dalam hati, hatinya gelap. Kalau hati sudah gelap itu nggak bisa membedakan al-haq wal batil. Tidak bisa membedakan mana perbuatan yang Allah ridhoi, mana perbuatan yang Allah murkai. Hatinya gelap. Kemudian yang ketiganya, wasnan fil badan, sumber kelemahan badan. Penyakit itu sumber daripada maksiat. Ya, penyakit itu sumber daripada maksiat itu membuahkan penyakit dalam badan. Penyakit dalam badan. Kemudian naksan kiri, perut kecil, kemudian kebencian di hati makhluk. Orang sama benci sama dia. Itu ya secara ringkasnya buah daripada maksiat bahaya itu demikian. Saudara kita masih, lalu bagaimana sikap orang berkaitan dengan perbuatan maksiat? Nanti sikap orang berkaitan dengan perbuatan maksiat itu terbagi menjadi tiga. Ada yang meremehkan dosa, jadi menganggap dosa itu hanya seperti lalat yang terbang di depan dia. Dia katakan, jangan bicara tentang dosa, menjadikan saya tidak nikmat makan. Jangan bicara tentang dosa, itu menjadikan hidup saya sedih. Meremehkan perbuatan dosa. Meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi sikap yang seperti ini sangat berbahaya. Sikap yang seperti ini sangat berbahaya. Jangan pernah meremehkan dosa. Jangan lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat siapa yang kemaksiati. Siapa yang kemaksiati? Ini sikap yang paling tercela kalau orang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia remeh. Kemudian sikap yang kedua, orang itu putus asa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saking banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, bukan hanya, pokoknya semua kemaksiatan itu sudah dia lakukan. Maksiat apa saja dia pernah bikin. Kalau orang kita mengatakan molimo, bukan hanya molimo, N150. Maksiat apapun pernah dia bikin. Karena orang yang seperti itu sudah putus asa. Ayo mas sholat, wajahnya. Nanti saya sholat dulu cuma terdengar di masjid. Ini juga tercela. Seseorang tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wala taqnatun min rahmatih. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa enggak boleh putus asa dengan Allah? Karena Allah itu Maha Pengampun. Karena Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia mau mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dan kepada dia ampun. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiganya, sikap yang paling baik seorang yang berbuat maksiat tetap jelas bertaubat. Ini sikapnya orang yang bertakwa. Bisa dibaca di surat Al-Imran ayat yang ke-45. Kata Allah, sifatnya orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adalah ketika melakukan perbuatan fahisha, mendzalimi diri mereka sendiri, segera ingat kepada Allah, mohon ampun, karena dia mengetahui tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa lam, dan tidak nekat terus menerus melakukan kemaksiatan sementara dia tahu. Itu sifat orang yang bertakwa, bukan gadget. Kemaksiatan itu segera ditobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga diri kita ini digolongkan sebagai golongan yang ketiga. Saudara kita mati, kemudian pembahasan seterusnya, apa upaya supaya kita ini terhindar dari dosa? Apa yang memberat? Tapi ada usaha-usaha. Karena dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman itu tidak ada unsur kesengajaan akarnya. Bedanya dengan orang awam, kalau orang awam itu sengaja, beda. Tapi kalau orang yang beriman, karena memang kondisi yang mendorong kepada itu. Apa upaya supaya terhindar dari dosa? Pertama doa. Karena sebesar apapun usaha kita tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa. Maka banyak doa kepada Allah, misalnya, Rabbana la tusyrik bihi ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Rabb, jangan Engkau simpangkan kami dari kebenaran kepada kebatilan setelah Engkau berikan kepada kami hidayah. Anugerahkan kepada kami dari sisi rahmat, yang rahmat-Mu itu bisa memperbaiki keadaan kami. Sesungguhnya itu adalah Maha Pemberi anugerah. Doa, misalnya doa yang lain, Allahumma ya mumtalibal qulub, tsabbit qalbi ala din, Allahumma ya mumtalibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, alihkan hati itu di atas ketaatan kepada Allah. Ini doa yang seperti ini, kata insya Allah bisa mengingat kita dari dosa. Kemudian cara yang kedua, mengingat bahaya. Mengingat bahaya, kalau orang membaca bahayanya dosa, itu dia tinggalkan. Pendekatan penahanan, seseorang misalnya suka kepada sesuatu. Tapi kalau dia tahu bahayanya sesuatu, dia akan tinggalkan. Saya tahu sebenarnya makanan ini hobi saya. Tapi makanan ini berbahaya untuk saya, dia tidak mau makan. Dan demikian pula, ingat bahaya dosa itu bisa menjadikan seorang menghindari dosa. Kemudian yang ketiga, menyadari menghindari dosa itu kebutuhan dan. Saudara pesan nanti, hati kita ini membutuhkan tiga perkara. Hati kita membutuhkan tiga perkara. Pertama, sesuatu yang bisa menjaga kekuatan hati. Apa itu? Iman, amal soleh, dan juga pirat-pirat ketaatan. Itu yang bisa menjaga kekuatan hati. Kemudian yang kedua, hati kita ini butuh dibentengi dari perkara yang bisa membahayakan hati. Apa perkara yang bisa membahayakan hati? Perkara yang bisa membahayakan hati itu kemaksiatan dan penyimpangan. Kalau orang sudah maksiat, sudah menyimpang, hatinya itu berbahaya. Kemudian yang ketiganya, kebutuhan hati itu, seseorang dituntut untuk menghilangkan segala perkara yang nanti akan mengganggu proses pertumbuhan kebaikan hati. Apa yang bisa mengganggu proses pertumbuhan hati? Ya, yang harus dia lakukan itu adalah dengan banyak bertobat dan istighfar. Tobat dan istighfar itu bisa menghilangkan segala perkara yang merupakan pengganggu proses pertumbuhan. Ya, kalau pendekatan pemahaman, kalau orang ingin tanaman yang baik, maka tanaman itu harus dijaga sebaiknya. Setelah dijaga, dipupuk. Setelah dipupuk, segala yang mengganggu dihilangkan. Misalnya dari binatang nantinya akan menggerogoti akarnya, dibuang. Misalnya dari rumput-rumput yang nanti akan mengganggu pertumbuhannya, hilang. Hati pun demikian. Kesadaran menghindari dosa itu adalah kebutuhan hati. Insya Allah menjadikan seseorang menghindari dosa. Kemudian yang keempatnya, berilmu tentang Allah. Ayatnya sudah sering kita dengar. Inna ma yasallaha min ibadi ulah. Surat Al-Fatihah ayat yang ke-28. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada itu ulah. Artinya mengkana bilai aklam. Karena aksaru wa usaf syaitan. Siapa yang paling alim tentang Allah, mesti paling takut. Siapa yang paling yang takut kepada Allah, dia akan tinggalkan maksiat, mempersiapkan bekal dengan amal ta'ala. Berarti berilmu tentang Allah, itu upaya untuk menghindari dia. Kalau orang satu saja dia ilmu tentang Allah, Allah maha melihat, itu dia sudah tidak berani maksiat. Ya. Walaupun semua mata tidak lihat. Semua mata tidak lihat. Misalnya orang naik motor, kacanya itu kaca yang tidak terlihat dari luar. Kemudian dia ngelirik di belakang saya itu, ada makhluk halus atau enggak? Enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu. Tapi kalau dia memiliki ilmu Allah, Samiun Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui, dia enggak berani. Walaupun semua mata tidak lihat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Satu ilmu saja itu sudah cukup menjadi teman. Kemudian yang kelimanya sabar. Sabar terhindar dari maksiat. Maksiat yang apa? Maksiat syahwat. Imam Al-Bukhari menjelaskan kepada kita, maksiat itu ada syahwat, ada syubhat. Kalau syubhat itu sumbernya karena mengedepankan akal dibandingkan dengan dalil. Kalau orang akalnya dijauhkan dibandingkan dengan dalil, maka dia terjatuh dalam fitnah syubhat, rancu dalam masyarakat. Kemudian syahwat, orang itu lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan dengan akal. Ya, tidak sabarnya seseorang itu menjadikan terjatuh dalam fitnah syahwat. Kalau apa misalnya nanti saatnya halal, ya sudah nanti saatnya punya itu ya sampai dia. Kalau sabar akan memaksa, tapi kalau nggak sabar, wah saya SMA itu pengen berusaha, bicara dulu lah. Nggak sabarnya menjadikan kepada pelaksian. Ini yang kelimanya. Ya, nanti lebih lengkapnya dibaca di surah As-Sajdah ayat yang ke-24. Kami jadikan di antara mereka itu imam yang menduduki dengan perkara kami ketika mereka sabar, ketika mereka terhadap ayat kami meyakini. Sabar itu untuk melawan serangan syahwat, yakin itu untuk melawan serangan syubhat. Kemudian yang keenamnya menjauhi lingkungan yang jelek. Kalau ingin terhindar dari maksiat, jauhi lingkungan yang jelek. Dalilnya tentang kisah seorang yang membunuh 100 orang. Waktu itu membunuh 99 orang, datang kepada Ali bin dengan mengatakan, wahai Abi, saya itu sudah membunuh 99 orang. Bukan seperti yang ditakutkan oleh Riyad. Jajal dari mana itu? Itu cuma baru berapa? Ini sudah 99 orang. Apakah ada kesempatan bagi saya berkuat? Oh, enggak ada. 99. Dosanya itu sudah sangat besar. Enggak ada kesempatan berkuat. Anjel, paten ini saja. Kenalkan selalu. Lalu datangnya Alim. Wahai Alim, saya itu sudah membunuh 100 orang. Andre itu jawab, orang mau tobat, aku sisir. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ya. Dia katakan saya sudah membunuh 100 orang ini bagaimana? Apakah dari semalam korban? Amin itu mengatakan na'am wa ma ya'ulu bainahu wa baina tawb. Dia katakan siapa yang bisa menghalangimu dengan tobat kepada Allah? Tidak ada. Tapi Amin ini memberikan nasihat in tariq ila ati kadza wa kadza fa inna yaquna san ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum fala tarji ila artika fa inna artusu. Kata Amin, kalau kamu mau bertobat, sekarang pergi ke kampung sana. Karena di kampung sana itu ada manusia yang menyembah Allah. Sembahlah Allah sembahlah mereka. Jangan kamu kembali ke kampung halamanmu. Karena kampung halaman itu kampung yang jelek. Perhatikan ini. Apa faedah yang bisa dipetik dari ini? Faedah yang bisa dipetik dari ini diterangkan oleh para ulama. Pertama, pergaulan seseorang, lingkungan dengan orang yang berilmu dan bertakwa, orang yang baik, itu membantu doa. Misalnya, orang kalau masyarakat itu biasa sholat jamaah, nggak jamaah ke masjid, malu. Diawali wacana lalu akhirnya menjadi baik. Ini kalau lingkungan yang baik. Pilih lingkungan yang baik. Faedah yang kedua, disyaratkan pindah dari tempat yang di situ banyak maksiat. Kalau orang tinggal di lingkungan yang banyak kemaksiatan, jamak paling minimalnya semburu kepada kemaksiatan itu tipis. Kalau kita misalnya nongkrong sama rokok, itu dampak minimalnya rokok itu dianggap ya. Enggak apa-apa rokok itu. Karena rokok itu siwa ifirun. Ya. Ada orang akan menganggap seperti paling minimalnya. Maka pilih lingkungan yang baik itu akan bisa menjadikan seorang terhindar dari maksiat. Kemudian yang ketujuhnya agar terhindar dari maksiat itu yang ketujuhnya berteman dengan orang yang baik. Berteman dengan orang yang baik hadisnya sudah jelas bahwasanya teman yang baik itu dimisalkan seperti pembawa minyak wangi. Kalau kita bergaul dengan pembawa minyak wangi bisa kita diberi. Kalau nggak diberi kita bisa membeli. Kalau nggak membeli, minimalnya kita dapat bau yang baik. Temennya orang-orang yang suka pengajian. Oh, nggak mungkin dia maksiat sponsornya sama kita. Dapat baunya kan? Tapi kalau seorang misalnya berteman dengan orang yang jelek, itu sudah. Seperti berteman dengan penyiapan diri. Baju kita bisa terbakar. Kalau nggak ya dapatkan bau busuk. Dapatkan bau-bau busuk. Temannya dengan yang jelek itu, wah, saya nggak berani. Bolon itu, geng motor. Atau kan? Orang sudah mencap, oh kamu itu ya pokoknya dipakai dalil, burung itu tidak akan hingga kecuali yang seperti ini. Itu kaidah umumnya dikatakan oleh para ulama. Amil mati lalus al-wasal antar ini. Itu kalau itu jangan ditanya. Mas kami itu baik atau enggak? Kalau ditanya mas dengan baik, orang jahat itu mengatakan saya baik. Walaupun saya jahat itu dibalik kejahatan saya ada dia kan baik. Begitu kan? Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya tanya temannya itu bilang, wasaan kor ini gabungan sopol. Bolon itu siapa? Kalau dia berteman dengan orang jelek, tidak itu alamat berbau jelek. Maka pilih teman yang baik. Ya. Sebagaimana nasihat Ibnu Mubarak, wa idza qalita fathab fadilan da'aya ila ibadatil karamah. Kalau kamu cari teman yang punya keutamaan, punya rasa malu, punya kehormatan, punya kemuliaan. Jadi kalau bahasa kita, pilih teman jangan pandang bulu. Itu bahasa yang benar. Jangan dipandang bulunya. Gontrong atau enggak, jangan. Tapi pandang dia itu soleh atau enggak. Kalau dia soleh, saya berteman, kalau enggak, saya berteman. Jadi, permasalahan yang ketujuh, ya, cara menghindari kemaksiatan itu berteman dengan orang lain. Kemudian yang kelihatannya, cara menghindari kemaksiatan itu muhasabah sebelum berbuat. Kata Al-Hasan, wa imallahu abdan wa tawfa indahani. Fa'inkana lillahi amdohu fa'inkana lillahi ta'af. Semoga Allah menghormati seorang anda ketika memiliki keinginan berdiri saat. Berdirinya itu dia harus menentang. Kira-kira ini lillah atau enggak? Ada rizal Allah enggak? Ada pahala Allah enggak? Kalau ada pahala Allah, ada rizal Allah, dia laksanakan. Kalau enggak, dia enggak laksanakan. Lain insya Allah kita menghindarkan kita dari maksiat. Makanya sebelum berbuat, sebelum berusaha, jadi Imam Syafi'i, man aroda ayat takalan, nasali fakir. Kalau kemaksiatannya dengan lisan, sebelum ngomong bisa, pikir dulu. Kebanyakan orang kan berpikir setelah ngomong. Kenapa saya tadi ngomong seperti itu? Setelah kepalanya bejot, itu baru mikir. Coba saya tadi nggak ngomong seperti itu, nggak diketahui orang. Harusnya dia pikir dulu, saya ngomong seperti ini, baik atau enggak? Kalau misalnya mau berbuat, dia perlu pikir. Kira-kira perbuatan saya ini ada di Allah, nggak ada pahala. Kalau ada dia berbuat, kalau enggak dia nggak berbuat. Jadi insya Allah, muhasabah sebelum berbuat, itu bisa menghindari. Kemudian yang terakhir, sibuk dengan amal taat. Kalau orang sudah sibuk dengan amal taat, sudah otomatis dia nggak mungkin ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Mula mengharap. Kemudian pembahasan yang terakhir, cara yang penghapus dosa itu apa? Cara yang penghapus dosa itu yang pertama amal soleh. Bisa dibaca di surat Hud ayat 114. Kata Allah wa aqimi sholah, tarafan nahar, wa julasan minal lail. Inna hasanat yudhibna sayyi'ah. Dirikan sholat di penghujung siang dan penghujung malam. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Para ulama mengambil sikap amal soleh bisa menghapus dosa. Bisa menghilangkan dosa. Tapi dengan syarat kata apa dan selainnya, selama dosanya itu dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil, kita beramal soleh, bisa hilang. Bisa hilang. Tapi kalau dosanya besar, itu disyaratkan harus ada taubat. Dosa kecil juga harus ada taubat. Cuma amal soleh terkadang bisa menghapus dosa ya. Tapi jangan diremehkan dosa kecil. Dosa kecil kalau dikumpulkan menjadi banyak, menjadi besar. Ini yang pertama demikian. Kemudian termasuk amal soleh yang bisa menghapus dosa itu, amal soleh yang merupakan kafarat maksiat. Misalnya seorang melakukan maksiat, misalnya sumpah. Sumpah, dia langgar. Maka kafaratnya dengan memberi makan 10 orang miskin, kemudian memberi pakaian atau memerdekakan budak, kalau enggak mampu berpuas, lah kafarat yang seperti itu sudah menggugurkan dosa dia. Atau misalnya seorang tiap hari berzina dengan istrinya di bulan Ramadan. Bagaimana yang disini di bulan Ramadan, nanti ada kafarat apa? Memerdekakan budak, kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sesasi, rapetah, 2 bulan berturut. Kalau nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Kalau nggak mampu, kan di masa Nabi ada kisahnya yang laki-laki suruh memberi makan 60 orang miskin, dia katakan, ya Rasulullah, siapa penduduk sini itu yang paling miskin? Nggak mampu lagi. Ya sudah, setelah itu Rasulullah masuk, bawa segala korma, ya sudah ini bagi penduduk miskin di kampung. Waktu itu dia masih katakan, ya Rasulullah, di dua kampung itu yang paling miskinnya saya. Maka Rasulullah dengan tersenyumnya sudah. Bawa pulang kasih makan keluarga. Ini kafarat dari perbuatan maksiat itu sudah sebagai penghapus. Ini wala ta'ala, amal soleh yang pertama, yang kedua istighfar. Istighfar, di surah Al-Anfal ayat 33, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab mereka sementara mereka istighfar. Dari sini diperoleh faedah diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya, seorang yang istighfar selamat dari azab dunia akhirat. Selamat dari azab dunia akhirat. Itu orang yang istighfar. Ya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak Adam, sekiranya dosamu itu setinggi langit, perhatikan setinggi langit, bukan hanya sumber internet, tapi setinggi langit. Kemudian kamu minta ampun kepada aku, aku akan berikan ampun walau balik, saya tidak akan peduli. Berarti di situ seorang yang banyak istighfar itu bisa menjadi penghapus dosa. Bisa menjadi penghapus dosa, maka amat beruntung orang yang lisannya itu senantiasa basar ini. Dan juga nanti kita makan masjid kalam itu dalam satu hari tidak kurang. Mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih satu kali tidak kurang. Nah sayangnya kita itu cuma istighfar tiga kali kelas-kelas saja sering lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya noleh ke jamaah lu. Tapi sing amin mau sopo. Jamaahnya sudah tidak ada. Dipikirin, wah makmum saya jadi. Ternyata makmumnya salam langsung lepas. Istighfar tiga kali astagfirullah wabarakatuh. Tidak mampu. Padahal, masya Allah. Junjungan kita seorang yang maksum, itu dalam satu hari tidak kurang 100 kali membaca astagfirullah wabarakatuh. Maka banyak istighfar. Ya, karena istighfar itu, kalau masuk padanya doa, diterangkan oleh para ulama, nanti seorang yang banyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampun. Dan terutama istighfar itu sangat banyak. Ya, terutama istighfar itu sangat banyak. Misalnya, dengan istighfar berarti dia melakukan ketaatan. Dengan istighfar, Allah nanti akan memberikan kepada dia ampunan, diturunkan hujan yang membawa barokah, dibanyakkan anak, banyakkan harta. Ya, diberikan kepada dia taman-taman kenikmatan-kenikmatan. Baca di surah Nuh ayat yang ke 10-13. Surah Nuh ayat 10-13. Kemudian dengan istighfar itu seseorang diberikan kekuatan, ditambahkan kekuatan surah Hud ayat 52. Kemudian dengan istighfar diberikan kelezatan, kesenangan hidup surah Hud ayat yang ketiga. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya istighfar itu keutamanya kita. Saudara kisah mati, adapun sifat istighfar itu yang paling ringkasnya cuma astagfirullah. Tapi kalau paling panjangnya saya ikut istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sta'tu. Sampai akhir itu termasuk istighfar yang paling tingkat yang paling afdal. Mulut halalan, kemudian yang ketiganya sarana penghapus dosa itu taubat. Ya taubat, dan ini sudah disepakati di kalangan umat semua kemaksiatan itu penghapusnya taubat. Penghapusnya taubat seperti Allah katakan di surat Al-Jumu'ah ayat 53. Kuliah ibadiah ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan putus asa dengan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Belakang. Nah, di sini tobat itu bisa menghapus seluruh dosa. Ya, tobat itu bisa menghapus seluruh dosa. Apa definisinya tobat? Pertama, tobat itu meninggalkan dosa, mengilmui kejelekannya. Jadi syaratnya tobat itu yang pertama meninggalkan dosa. Yang keduanya menyesal. Kalau orang berbuat maksiat bangga, oh dulu saya, itu berarti belum tobat. Yang keduanya menyesal. Sedangkan yang ketiganya berazam untuk tidak mengulangi. Berazam untuk tidak mengulangi. Kalau misalnya orang menyesal meninggalkan maksiat, nanti kalau sudah punya modal lagi, pokoknya saya antara Spanyol dan ini saya akan jatuh ini. Sekarang kan lagi rame 9 bulan. Ya, saya pas tahunnya juga malam hari keluar kok. Rame-rame opo ternyata seperti ini. Dan saya pas di salin di satu tempat, itu ada anak kuliah. Laptopnya dia digadekan, motornya digadekan, ternyata untuk di bulan. Ada orang misalnya, saya sekarang sudah nyesel saya ikut. Saya sekarang gak lagi. Kenapa gak lagi? Modalnya habis. Seperti itu berarti belum tobat. Tobat itu berharga untuk tidak mengulangi. Saya tidak terulang, walaupun saya punya kemampuan. Kemudian syarat yang seterusnya itu ikhlas. Jadi meninggalkan maksiatnya bukan karena diselah, takut diselah, bukan meninggalkan maksiatnya itu karena di penjara saya kapok. Gara-gara itu di penjara 3 bulan. Tapi ikhlas. Semata mengharap pahala Allah, takut akan kesan. Kemudian syarat yang kelimanya, pintu tobat belum tertutup. Belum juhur gitu. Belum juhur gitu, maka itu masih terbuka pintu tobat atau belum terbit matahari dari barat. Kemudian syarat yang keenamnya, kalau misalnya kemaksiatan itu masih bisa diperbaiki. Apapun kemaksiatan yang bisa diperbaiki, misalnya maksiatnya contohnya durhaka sama orang tua, bisa diperbaiki, perbaiki. Misalnya maksiatnya mencuri punya orang, barangnya masih ada, orangnya masih ketawa, maka bisa diperbaiki, kembalikan barangnya kepada orang yang dia curi, dia melakukan kezaliman kepadanya. Itu kalau mesti bisa diralat, maka yang keenamnya gini. Makanya 5 kalau kemaksiatan terhadap Allah, 6 kalau kemaksiatannya itu merugikan pihak lain. Walau kalau ini secara ringkas tentang syarat tobat itu demikian. Saudara kisah nanti, kenapa tobat dan istighfar itu dibedakan? Kenapa tobat dan istighfar itu dibedakan? Apa sebenarnya beda antara tobat dan istighfar? Perbedaan tobat dan istighfar itu sangat banyak. Ya, perbedaan tobat dan istighfar itu sangat sangat banyak. Apa perbedaannya? Pertama, istighfar itu terkadang seseorang masih melakukan dosa. Dia masih melakukan dosa, tapi istighfar itu bisa. Tapi kalau tobat, sudah dia tinggalkan maksiat. Yang kedua, tobat itu ketika diterima, dosanya akan hapus. Dosanya akan hapus. Kemudian akan Allah ganti kejelekannya dengan kebaikan. Tapi kalau istighfar, istighfar itu semata doa. Berdoa kepada Allah, kalau Allah kabulkan, berarti diampunkan. Kalau tidak dikabulkan, berarti juga disiksa. Itu bedanya istighfar dengan tobat. Kalau tobat, selama terpenuhi syarat, dosanya dihapus. Tapi kalau istighfar, itu nanti seperti doa umumnya. Kalau Allah kabulkan, maka dosanya dimaafkan. Kemudian perbedaan seterusnya, kalau istighfar itu bisa dengan diri sendiri, bisa dengan orang lain. Ya sudah, salah kamu tak mintakan ampun sama Allah, bisa. Tapi kalau tobat, tidak bisa. Kamu kemarin maksiat oleh, sudah tak tobat. Tidak bisa. Kalau istighfar, bisa. Itu perbedaan yang seterusnya. Kemudian perbedaan yang seterusnya pula, kalau tobat itu, kalau istighfar, seseorang bisa diampunkan dosanya dengan istighfar orang lain. Kita misalnya dosanya diampunkan dengan istighfar orang lain, bisa. Tapi kalau dosa kita ditobati orang lain, kan? Tidak bisa. Misalnya orang tua berbuat dosa selama bukan syirik, anaknya mohonkan ampun, maka itu bisa menjadikan orang tua itu diampunkan oleh Allah. Tapi kalau tobat, tidak bisa. Itu demikian. Kemudian kalau tobat, itu nanti kalau sudah nyuruh, dia tertutup. Kalau sudah nafas tenggorokan, sudah tidak ada pintu tobat. Tapi kalau istighfar, orangnya masih hidup atau setelah mati, itu masih boleh istighfar. Allah maafin lil muslimin wal muslimat al-ahya ini nubuwwat Allah. Ya Allah, ampuni orang mukmin laki dan perempuan yang hidup mempunyai anak. Tapi kalau tobat sudah ini demikian. Kemudian pula kalau kalimat istighfar dan tobat itu terpisah, itu mengandungi dua makna yang sama. Kalau ada ayat nanti menyebutkan istighfar, maka makna istighfar itu tidak terkandung tobat. Kalau ada makna ayat, ada ayat yang di situ lafaznya tobat, maka lafaz tobat itu juga mengandung. Kalau terpisah itu bisa maknanya sama. Tapi kalau terkumpul itu maknanya berbeda. Istighfar itu minta dijaga dari kejelekan yang telah lewat. Kalau tobat itu ini dijaga dari kejelekan yang dia takuti di masa yang akan datang. Ini kalau paralel beberapa perbedaan tentang istighfar dan tobat. Sebenarnya banyak sekali, cuma kita ringkaskan itu insya Allah sudah menyebut. Sudah menyebut. Paralel nanti selengkapnya bisa dibaca di Syarah Wasiat Sugro karya dari Ustaz Ibnu Taimiyah. Pulang alam, jadi seperti itu berkaitan tentang permasalahan perbedaan antara istighfar dan taubat. Sudah kesemati, kemudian pembahasan seterusnya, apa utamanya taubat? Apa keutamaan taubat? Keutamaan taubat itu sebab keberuntungan. Sebab keberuntungan, surat An-Nur 31. Surat An-Nur 31. Keutamaan taubat itu menghapus kejelekan. Menghapus kejelekan, surat At-Tahrim ayat 8. Keutamaan taubat itu kejelekan diganti kebaikan. Surat Al-Furqan ayat 7. Surat Al-Furqan ayat 7. Kemudian keutamaan tobat itu dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Surat Al-Baqarah ayat 272. Kemudian keutamaan seterusnya, Allah sangat gembira dengan tobatnya orang yang bertobat. Allah sangat gembira dengan tobatnya orang yang bertobat. Itu keutamaan yang kelima. Ini dalilnya hadis. Kemudian keutamaan yang keenamnya, seorang yang bertobat nanti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Kadang orang itu lebih baik setelah tobat sebelum bertobat. Kadang orang itu lebih baik setelah tobat sebelum bertobat. Misalnya apa? Misalnya berkaitan tentang wanita yang menghadap kepada Rasulullah melakukan zina. Ya, setelah bertobat, Rasulullah mengatakan tobatnya si fulana ini ketika dibagi 60 penduduk Madinah itu mencukupi. Berarti setelah tobat itu kedudukannya lebih tinggi. Itu demikian. Karena kalau orang mantan preman itu lebih baik daripada mantan antri. Wah, aku zaman nom dulu, taklim dimanapun saya datang. Nah sekarang berikut pak, pos ronda. Nah seperti itu setelah. Ini lama lama berkaitan dengan keutamaan tobat. Saudara saya hormati, kemudian nanti masih ada pembahasan yang lain, misalnya permasalahan tobat, apakah orang yang bertobat tapi mengulangi dosa yang sama, itu tobatnya tidak diterima? Selama tobatnya yang awal itu terpenuhi syaratnya, maka dosanya dimaafkan. Adapun kemaksiatan yang dilakukan setelahnya sama, itu dosa baru. Dosa baru. Itu pembahasan berkaitan dengan tobat. Kemudian nanti di sana ada kesalahan-kesalahan berkaitan dengan permasalahan tobat. Karena kesalahan orang berkaitan dengan permasalahan tobat. Misalnya orang mengundurkan tobat. Sudah saya tobatnya nanti kalau sudah tua saja. Itu kesalahan. Ada kesalahan misalnya orang tobat tapi tidak mengetahui dosanya. Saya tobat tapi tidak tahu dosanya. Nah, tobat apa itu? Kalau tobat berarti dia ketahui dosanya. Kemudian termasuk kesalahan seseorang meninggalkan tobat khawatir kembali lagi dalam dosa. Tidak usah tobat, besok diulangi lagi. Nah, seperti itu kesalahan. Termasuk kesalahan pula seseorang meninggalkan tobat karena takut dicela orang. Saya sendiri salah. Dia sadar salah tapi tidak mau bertobat karena khawatir dicela. Itu juga kesalahan. Kemudian terus-menerus melakukan dosa karena bersandar rahmat Allah yang sangat luas. Kan Allah Maha Pengasih. Tidak usah tobat, Allah Maha Pengasih. Itu juga kesalahan. Itu juga kesalahan. Yang kemudian termasuk kesalahan berkaitan dengan tobat itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, informasi ini yang bisa kita sampaikan ya secara ringkas karena memang kalau didetailkan itu ya maksimalnya 3 jam. 3 jam dikarenakan waktu yang membatasi kita ringkaskan saja dan insya Allah itu sudah mencukupi dan antum sudah ada lembaran nanti bisa direnungi kembali. Mungkin demikian kurang lebihnya mungkin akan. Subhanallah wa bihamdihi, syada la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.